Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Qala rahimallah idza sallal insanu khalfa imamin yazidu ala 11 raka'atan fa hal yuwafiqu al imama aw yansarifu idza tamma 11. Pertanyaan ketiga, apabila seseorang salat di belakang imam yang dia menambah lebih dari 11 rakaat, salat tarawih di belakang imam yang lebih dari 11 rakaat, apakah kita tetap mengikuti imam sampai selesai atau kita keluar berpaling setelah kita menyempurnakan 11 rakaat? Bagaimana tuntunan para tuntunan ulama ini, tuntunan Al-Alama Ibnu Tsaimin rahimallahu taala, apabila kita mendapati keadaan yang demikian, kita sebagai makmum di belakang imam yang salat tarawih lebih dari 11 rakaat? Jawab beliau, as-sunnatu ay wafiqal imama. Yang sunnah adalah mengikuti imam, menepati imam. Nah, yang sunnah menepati imam. Li'annahu idzan sarafa qabla tamamil imami lam yahsul lahu ajru qiyamil lail. Dikarenakan kalau dia berpaling, dia keluar dari saf sebelum sempurna mengikuti imam, selesai dari mengikuti imam, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat sebagaimana teranggap sholat semalam suntuk. Nah, dia tidak akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam bersama dengan imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya salat pahala salat semalam suntuk. Min ajli ayyuhusana 'ala al-muhafadhati 'ala al-baqa'i ma'al imami hatta yansarifa. Ini sebagai motivasi kepada kita agar kita menjaga menyempurnakan sholat bersama dengan imam sampai selesai. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala menyebutkan bagaimana dulu juga para sahabah generasi salaf taib ketika mendapati hal yang berbeda dengan imam, apa yang mereka lakukan. Kata beliau, fa'ina sahabata radhiyallahu ta'ala anhum wafaqu imamahum fi amrin zaidin 'alal mashru'i fi salatin wahidatin. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tetap menepati imam, tetap mengikuti imam pada perkara yang itu adalah berlebihan, pada perkara yang di situ ada lebih dari yang disyariatkan pada salat yang satu. Maksudnya dalam satu salat imam itu ada sesuatu yang dilebihkan dari syariat. Nah, tetapi para sahabah tetap mengikuti di belakangnya. Wa dzalika ma'a amiril mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu hina atamma salata fi Mina fil Hajj. Yang demikian itu para sahabah lakukan tatkala di belakang Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salat ketika berada di Mina 4 rakaat pada ibadah haji. Ay sallaha 4 rakaatin, yaitu salat 4 rakaat. Ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman fi awwali khilafatihi hatta madha 8 sanawatin kanu yusalluna rak'atain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga di awal kekhilafahan Utsman hingga berlalu selama 8 tahun itu melaksanakan salat 2 rakaat. Tsumma shalla arba'an. Kemudian setelahnya itu baru beliau melaksanakan salat 4 rakaat. Baik, ini kan berlebihan, menambah. Harusnya 2 jadi 4. Wa ankara sahabatu 'alaihi dzalik. Para sahabat juga mengingkari. Wa ma'a hadza kanu yattabi'unahu yusalluna ma'ahu arba'an. Namun bersamaan dengan begitu mereka tetap mengikuti imam. Tetap mengikuti imam. Nah, salat tetap di belakang imam, salat 4 rakaat. Tidak kemudian 2 rakaat terus kemudian berpaling. Tidak, tetap 4 rakaat bersama dengan mengingkari. Pun demikian tadi salat tarawih. Nah, bersamaan kita ketahui yang afdol. Sekali lagi yang afdol adalah 11 atau 13 rakaat. Kalau di sana ada yang melaksanakan 23 misalnya dan kita menjadi makmum, nah, mungkin kita mengatakan ini tidak afdol, tetapi kita tetap mengikuti di belakangnya. Nah, agar bisa mendapatkan pahala tadi. Salat semalam suntuk. Fa idza kana hadha hadyu sahabati wa huwa al-hirsu 'ala mutaba'ati al-imam fama balu ba'di an-nasi idza ra'a al-imama zaidan 'anil 'adadi alladhi kana nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam la yazidu 'alaihi wa huwa 11 rak'atan in sarafu fi athna'i salati. Kalau para sahabat saja demikian keadaannya. Nah, dalam kesemangatan mereka mengikuti imam, maka bagaimana lagi keadaannya? Bagaimana kiranya dengan orang yang apabila dia itu melihat imam sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Kemudian dia keluar dari shaf, berpaling di tengah-tengah sholat. Bagaimana kiranya? Maksudnya apakah itu sesuai dengan ajarannya salaf gitu loh maksudnya. Sementara salafnya demikian para sahabat. Kama nusyahidu ba'dhan nasi fil masjidil haram yansarifuna qabla al-imami bihujjatin anna al-mashru'a 11 rak'atan. Sebagaimana yang kita lihat di sebagian pada sebagian orang di Masjidil Haram, mereka keluar dari shaf berpaling dan meninggalkan imam sebelum selesai imam melaksanakan salat tarawih dengan alasan bahwasanya yang disyariatkan itu 11 rakaat. Di Masjidil Haram 23 rakaat. Ini keliru kata beliau rahimallahu taala. Kemudian pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima insyaallah telah jelas ya terkait dengan orang yang masih makan ketika telah dikumandangkan adzan. Nah, apabila si muadzin itu mengumandangkan adzan dengan betul-betul memperhatikan waktu, makanya demikian tidak boleh. Tidak boleh dan menjadikan batal puasanya. Nah, sekarang pertanyaan, kita beralih pada pertanyaan yang keenam. Qala sa'il ba'du a'immatil masajidi fi Ramadhana yutiluna fi du'ai wa ba'duhum yuqassiru. Fama huwa sahih. Sebagian imam di masjid-masjid pada bulan Ramadan, ada di antara mereka yang memanjangkan bacaannya. Sebagiannya lagi menyingkat, memendekkan bacaannya. Maka bagaimana yang benar? Kata beliau rahimahullah ta'ala, as-sahih, alla yakuna ghuluwan wala taksiran. Yang benar adalah tidak berlebihan terkait dengan bacaan, tidak pula taksir, kurang, amat singkat. Fal italatu allati tashuqqu 'alan nasi manhiyun 'anha. Kalau memanjangkan bacaan itu sampai kemudian membuat makmum merasa berat, maka yang demikian terlarang. Yang demikian terlarang. Nah, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu anna mu'adha Ibn Jabalin atala salata fi qawmihi ghadiba sallallahu alaihi wasallam ghadban lam yaghdab fi maw'idatin mithlahu qat. Yang demikian itu tatkala Nabi sallallahu dikarenakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau berita bahwasanya Mu'ad bin Jabal memanjangkan bacaan salatnya pada kaumnya, maka beliau marah dengan kemarahan yang beliau belum pernah marah seperti itu. Nah, kemarahan yang tidak biasanya. Beliau tampakkan gitu ketika menegur, ketika memberikan nasihat. Wa qala li Mu'ad ibn Jabal, beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, afattanun anta ya Mu'ad, itu kemarahan, apakah engkau orang yang senang untuk membuat fitnah wahai Mu'ad? Falladhi yanbaghi ay yaqtasira 'ala al-kalimatil waridati, yang seharusnya dan yang semestinya adalah mencukupkan dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aw yazidu qalilan la yashqu, atau menambah sedikit yang tidak sampai membuat makmum berat. Wala syakka fi annal italati fi annal italata syaqatun 'alan nas. Tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri bahwasanya memanjangkan bacaan, nah, itu terkadang memberatkan makmum. Terkadang memberatkan makmum. Wa turhikuhum, dan membuat mereka penat. Nah. Wala siyama ad-du'afa'u minhum, lebih-lebih lagi kalau orang-orang lemah. Di sana ada orang yang lemah, sudah sepuh, ada jamaah yang sudah sepuh misalnya. Makanya di pertemuan sebelumnya kita katakan makmum imam itu betul-betul harus bisa memperhatikan kondisi makmum. Wa minan nasi may yakunu wara'ahu a'mal. Dan sebagian manusia di antara makmum itu ada orang-orang yang masih memiliki pekerjaan. Wa la yuhibbu ay yansarifa qabla al-imami wa yashukku 'alayhi ay yubqi ma'al imam. Mungkin aja di antara makmum itu ada orang-orang yang masih memiliki pekerjaan dan dia tidak ingin untuk meninggalkan jamaah. Tetapi dia untuk tetap bersama dengan imam berlama-lama pun berat. Fanasihati li ikhwani ala immah ayyakunu baina bain. Bain wa bain. Maka nasihat saya, nasihat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada saudara-saudara saya para imam adalah untuk menjadikan bacaan sholatnya itu pertengahan. Betul-betul dilihat makmum. Nah, kadang panjang, kadang pendek. Bukan pendek terus juga. Atau panjang semua juga. Tidak, kadang panjang, kadang pendek. Nah. Kadzalika yanbaghi ayatruka ad-du'a'a ahyanan hatta la yadhunnu al-'amatu anna al-qunuta wajibun fil witri. Demikian juga yang semestinya adalah untuk kadang-kadang meninggalkan doa hingga supaya orang awam itu tidak memiliki persangkaan bahwasanya kunut di dalam sholat witir itu adalah wajib, tetapi mustahab. Nah, kadang kunut witir, kadang tidak gitu. Tapi juga tidak benar kalau ditinggalkan terus tidak pernah kunut di dalam sholat witir. Nah, atau juga selalu kunut di dalam sholat witir. Nah, kadang ditinggalkan, kadang dilakukan agar itu tadi mencegah. Agar orang-orang awam tidak menyangka bahwasanya itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Nah, satu pertanyaan lagi. Kita ambil pertanyaan yang ke 9. Nah, kala sa'il ma hukmu tatabbu'il a'immati alladhina fi aswatihim jamal jamalin. Apa hukum mencari dan mengikuti imam yang bacaan salatnya lebih bagus? Apa hukum mengikuti imam, mencari imam yang bacaan salatnya lebih bagus? Kata beliau, ara annahu la ba'sa fi dhalik. Saya berpendapat yang demikian tidak mengapa. Lakin al afdal ayusalliyal insanu fi masjidihi, tetapi yang lebih utama adalah seseorang itu sholat di masjidnya. Li ajli ayajtami'an nasu hawla imamihim wa fi masajidihim, agar manusia itu bisa berkumpul pada imam di masjidnya dan tidak kosong dari masjid tersebut, agar jamaah juga tidak kosong dari masjid tersebut. Wali ajli alla takhluwal masajidu minan nas, agar masjid itu tidak kosong. Nah, tadi kita sebutkan. Wali ajli alla yakthura zihamu 'inda al masjidil ladzi takunu qira'ah imamu jayyidah, agar juga masjid yang bacaan imamnya bagus itu tidak menjadi sesak. Nah, tidak menjadi sesak. Taib. Fayahduthu min hadha irtibakun. Nah, hingga kemudian terjadi ya hal yang kurang baik. Polemik begitu, yang di sini ramai, yang di sana sepi misalnya. Padahal di depannya masjid, di samping kirinya masjid, tapi dia cari masjid yang lain yang bacaan imamnya lebih bagus. Kata beliau, memang tidak mengapa, tapi yang lebih utama kata beliau tetap sholat di masjidnya. Warubama yahduthu amrun makruhun. Dan terkadang situasi masjid yang begitu ramai ini dikarenakan bacaan imam yang sangat bagus, misalnya banyak dicari oleh orang, terkadang menyebabkan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Beliau menyebutkan contoh di sini. Rubama ya'ti insanun yatalaqqafu imra'atan kharajat min hadzal masjidi alladhi fihi an-nasu bikathratin. Ya, terkadang ada orang-orang yang sengaja memang datang ke sini untuk, mohon maaf, mengincar para wanita. Mengincar para wanita yang datang di masjid ini. Wa ma'a kathratin nasi wa zihami rubbama yakhtafuha wa hiya la tash'uru illa ba'da masafatin. Ya, terkadang karena saking ramainya, dan akhirnya ada yang menculiknya dan tidak diketahui kecuali setelah beberapa waktu lamanya. Walihada nahnu nara anna al-insana yabqi fi masjidihi lima fi dhalika min imaratil masjidi wa iqamatil jama'ati fi. Oleh karenanya kami berpendapat tetaplah di masjidnya, karena itu termasuk memakmurkan masjid. Tetaplah sholat di masjid Anda, karena itu termasuk perbuatan memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid dan juga menegakkan sholat jamaah di dalamnya. Wajtima'il jama'ah ala imamihim wa salamah minaz zihami wal masyakkah. Sehingga dia bisa berkumpul bersama dengan imam mereka dan selamat dari adanya keramaian dan menyusahkan diri. Masyakkah, memberat-beratkan diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.